Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala al-qa'idatu tsalitsata asyrata, kaidah yang ke-13, annahum la ya'unal khuja 'ala al-wulati adh-dhalamati wal fasaqati bal yadhmuna dhalika wa yadhmuna man kharaja 'ala al-wulati dinan wa dunyan. Mereka orang-orang yang mengikuti jejak salaful ummah, mereka adalah orang-orang yang tidak berpandangan, tidak menyetujui al-khurud 'ala, memberontak terhadap al-wulat adh-dhalamah, penguasa yang zalim dan penguasa yang fasik. Zalim ini berkaitan dengan hak manusia, fasik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, artinya ahli maksiat. Bal yadhmuna dzalika, bahkan mereka mencela tindakan itu, memberontak pada penguasa muslim, dan mereka mencela orangnya, bukan hanya tindakannya, mereka juga cela orangnya. Mereka permasalahkan dzalika perbuatannya, wa yatumuna man, dan mereka mencela orangnya, orang yang melakukan pemberontakan kepada penguasa, kepada walil amr, kepada ulil amri dinan wa dunyan, baik ulil amri dalam masalah agama ataupun masalah dunia. Ulil amri dalam masalah agama adalah para ulama, ulil amri dalam masalah dunia adalah para penguasa. Penjelasannya mengingat firman Allah Ta'ala, wa minan nasi, maka di antara manusia, mayu'jibuka qauluhu, ada orang-orang yang perkataannya menakjubkanmu, membuatmu terpukau. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa yushidullaha, dan dia mempersaksikan kepada Allah akan isi hatinya. Dan dia adalah alatul khisam, orang yang sangat keras permusuhannya. Wa idza tawalla, dan jika dia pergi, jika dia berpaling, saat dia berjalan di muka bumi, yufsida fiha, merusak ya, di muka bumi, wa yuhlikal harta wan nasl, mereka merusak tanaman-tanaman, merusak ladang, wan nasl, dan merusak keturunan, merusak iwan ternak yang berketurunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Maka wallahu alam mahalu syahid dari ayat ini adalah wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan, dan di antara kerusakan adalah pemberontakan yang tidaklah tercatat dalam sejarah semua pemberontakan kecuali menimbulkan kerusakan dan menimbulkan halakul hars dan nasl, pengrusakan lingkungan, pengrusakan tanam-tanaman, binatang ternak, dan lainnya. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami mengetahui apa yang mereka katakan, wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau bukanlah orang yang memaksa mereka. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'idi, maka adalah ingatkanlah dengan Al-Quran siapa saja yang merasa takut dengan ancamanku. Keterkaitan ayat ini dengan judul, dengan kaidah wallahu a'lam, maka sikap kepada penguasa yang zalim, kepada puasa yang fasik, adalah berlaku padanya wa ma anta 'alim bijabbar. Jangan memberikan nasihat bukan berarti memaksa dia untuk melakukan apa yang kita inginkan, ya, sekedar mengingatkan, namun tidak memaksakan. Itu sikap yang tepat dalam masalah ini. Falamma arada ayyabtisha billadhi huwa adwul lahumā, maka ketika Musa ingin menghukum orang yang yaitu orang Kipti yang menjadi musuh bagi keduanya, musuh bagi Musa dan musuh bagi Bani Israel yang lain. Qal, maka orang kafir Kipti ini mengatakan, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qaltalta nafsan bil ams. Wahai Musa, apakah engkau ingin membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh satu jiwa yang lain kemarin? In turiduna ila an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Maka tidaklah engkau berkeinginan kecuali untuk menjadi orang yang arogan di muka bumi, dan tidaklah engkau berkeinginan kecuali, dan engkau tidaklah ingin menjadi orang-orang yang muslihin, memperbaiki keadaan. Ya, maka pembunuhan di sini dikatakan adalah sesuatu hal yang berkebalikan dengan islah, satu hal yang bukan memperbaiki, namun berarti kebalikannya adalah merusak. Dan demikianlah pemberontakan yang umumnya identik dengan pembunuhan. Maka itu adalah tindakan pengrusakan dan bukan perbaikan, meskipun banyak orang beranggapan bahasanya memberontak itu adalah satu perbaikan. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya kunu ba'di umara, akan ada setelahku para penguasa, fata'rifuna minhum matungkirun. Maka sebagian tindakan dan kebijakan penguasa tersebut ada yang ma'ruf dan ada yang mungkar. Maka sebagian aturan-aturannya ada yang ta'rifuna, yaitu yang ma'ruf, dan ada yang tungkiruna, yang mungkar. Faman angkara faqad bari'a. Maka berkaitan dengan kemungkaran penguasa, maka siapa yang tidak setuju mengingkari, maka dia telah bebas. Waman kariha faqad salima. Barang siapa yang mengingkari, menasihati, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, faqad bari'a, maka dia telah bebas dari dosa. Waman kariha faqad salima. Dan siapa yang benci dan tidak suka dengan kemungkaran yang dilakukan oleh sang penguasa, maka dia telah selamat. Walkin man radiya wa taba'a. Namun, yang berbahaya adalah orang yang setuju dan sepakat dengan kemungkaran tersebut, bahkan mendukungnya, mengikutinya. Kalau para sahabat mengatakan, apakah ketika itu kita nunabidhuhum bisayyid, kita berontak mereka dengan senjata, dengan pedang? Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Ma'akamu fikumus sholata, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Rawahu muslimun, diatkan oleh muslim. Nabi sampaikan di sini sikap yang benar ketika menghadapi kemaksiatan penguasa. Maka ada tiga sikap orang menghadapi kemaksiatan penguasa. Yang pertama adalah mengingkari, memberikan nasihat, tentu dengan cara-cara yang syar'i, ya, maka dia ini adalah tentu tidak berdosa. Demikian juga yang kedua adalah orang yang tidak bisa menasihati, bisanya membenci di dalam hati, maka ini pun telah selamat dari dosa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sepakat, bahkan mendukung program-program penguasa yang itu maksiat. Maka tentu ini yang berbahaya. Dan Nabi sampaikan bahasanya, keadaan penguasa yang sebagian perbuatannya ma'ruf dan sebagian mungkar, itu bukan alasan untuk melakukan kudeta dan pemberontakan. Dikatakan selama mereka menegakkan sholat, yaitu selama mereka adalah muslim. Dan ini, sebagaimana di pelajaran yang lewat, ini adalah baru syarat pertama. Namun ada syarat yang lain, yaitu kemampuan. Maka jika kafir namun tidak ada kemampuan untuk menggulingkan dengan cara-cara yang singkat, tepat, dan tidak bertele-tele, maka pemberontakan dalam situasi tersebut terlarang. Meskipun penguasanya adalah penguasa yang kafir. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun, akan ada setelahku para imam, yaitu penguasa. La yahtaduna bihadi, yang mereka tidak melaksanakan petunjukku. Wa yastanuna bisunnati, dan tidak melaksanakan sunnahku. Wa yakunu fikum, dan akan ada di tengah-tengah kalian penguasa yang lebih jelek lagi, yaitu rijalun kulubum kulubus syayatin fi juthmanil insin. Penguasa-penguasa yang hatinya adalah hati setan, raganya saja raga manusia. Kultu, maka aku katakan, kaifa asna'u in adraktu dhalika, kata Hudzaifah bin Yaman, apa yang harus aku lakukan wahai Nabi jika aku menjumpai masa semacam itu? Ketemu penguasa yang hatinya hati setan, manusia itu cuma, ya, kata orang Jawa, glegernya saja. Badannya saja badan manusia. Hatinya hati iblis. Maka apa pesan Nabi ketika kaum muslimin menjumpai semacam ini? Penguasa berhati iblis, beraga manusia. Maka Nabi katakan, tasma' wa tuti' lil amir. Tidaklah engkau dengar, tidaklah engkau tata taat kepada penguasa semacam itu. Maka hal ini pernah beberapa kali saya sampaikan ketika ngobrol orang yang punya semangat yang meluap-luap dalam masalah semacam ini. Saya tanyakan, apakah orang yang kita bahas itu bisa Anda pastikan? Beranikah Anda mengatakan dia ini iblis beragam manusia? Nah, berani enggak Anda katakan demikian? Memastikan isi hatinya itu iblis itu. Cuma gayanya saja seperti orang, tampilannya saja. Berani enggak Anda komentar demikian? Seandainya iya, maka saya sampaikan hadis Nabi pada apa pesan Nabi ketika ketemu penguasa yang iblis berbaju manusia. Nah, tasma wa tuti, kata Nabi. Tasma wa tuti. Tapi tidak katakan gulingkan dia. Nah, padahal itu yang jelas-jelas Nabi katakan artinya arti iblis. Ya, punya pakai baju, pinjam bajunya manusia saja. Itu untuk penguasa semacam itu. Nah, kalau Anda saja tidak berani memastikan itu iblis berbaju manusia, nah, saya tidak berani memastikan demikian. Kenapa kemudian kemudian semangat meluap-luap semacam itu? Wong yang iblis berbadan manusia saja pesan Nabi seperti itu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun dia memukuli punggungmu dan menyita dan merampas hartamu, fasma' wa ati, maka hendaknya engkau tetap mendengar dan taat. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dari Arfajah al-Asja'i radallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakum ba'amrukum jami'un ala rajulin wahidin." Siapa saja yang datang ke tengah-tengah kalian dan urusan kalian telah sepakat dengan satu pemimpin. Telah bersepakat meyakini dia adalah pemimpin dan penguasa kalian dan dia seorang muslim, lalu datanglah orang yang meminta agar dia juga diangkat dan diakui sebagai seorang pemimpin. Yuridu ayasyukka asokum. Dia ingin merusak persatuan kalian. Wayufariku jama'atakum, dan merusak dan mecah belah jama'ah kalian. Jama'ah di sini, jama'atul abadan. Itu di sini bukan, yang dimaksudkan bukan jama'atul adian, namun jama'atul abadan. yaitu persatuan kaum muslimin di satu tempat, di satu negeri, bersatu untuk meyakini dan menerima kalau itu adalah penguasanya. Faktuluhu, maka orang yang meminta agar dirinya diakui sebagai penguasa tandingan tadi, hukumnya kata Nabi, hukum untuk dia adalah hukum mati. Dan dari Nafi, Nafi mengatakan tatkala penduduk Madinah mencabut bayatnya kepada Yazid bin Muawiyah, maka Ibnu Umar mengumpulkan hismahu wa waladahu, kerabat dan anak-anaknya. Maka anak-anaknya dan demikian juga kerabatnya yang bukan anak-anaknya dikumpulkan. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap orang yang ghadir melanggar perjanjian, dan termasuk perjanjian adalah bayat, maka akan ditancapkan badannya liwa'un, bendera pada hari kiamat. Di hadis yang lain dijelaskan bendera tersebut akan ditancapkan di pantatnya. Maka di pantatnya nanti akan ada tiang bendera. Dan di sana ada benderanya ya. Dan dikatakan inilah ghudratu fulan bin fulan. Pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Maka nanti bisa dilihat besok. Siapa yang bawa bendera di pantatnya, nah itu punya kasus ya. Faqal sami'tu Rasulullah wa ana qad bay'na hadha rajula ala bai'illahi wa rasulihi. Atau wa inna qad bay'na, dan sungguh kita telah membaiat orang ini yaitu Yazid ala bai'illahi wa rasulihi, sesuai dengan bai'at Allah dan Rasulnya. Wa inni la a'lamu ghadran aqdama min ayyubai'a rajulun ala bai'illahi wa rasulihi thumma yunsabu lahul qital. Dan aku tidaklah mengetahui satu ghadar, satu pelanggaran perjanjian yang lebih jelek dan lebih keterlaluan dari seorang yang telah berbaiat dengan baiat Allah dan Rasulnya, mengakui seorang itu adalah penguasa, thumma yunsabu lahu al-qital, kemudian memasang peperangan dengan penguasa tersebut. Wa inilah a'lamu ahadan minkum khala'ahu wa la taba'a fi hadzal amri ila kanat faisal baini wa bainahu. Dan tidaklah aku ketahui ada satu dari kalian yang melepas ikatan bai'at dan ikut-ikutan dalam masalah ini. Ikut-ikutan dengan orang yang melakukan pemberontakan, kecuali akan ada faisal baini wa bainah. Catatan kaki al-qati'ah atama. Aku akan putus hubungan dengan dia. Aku akan putus hubungan. Aku akan memboikotnya. Aku akan mendiamkannya. Karena dia telah melakukan hal yang besar. Demikian ancaman Ibnu Umar kepada anak-anaknya dan juga kepada kerabatnya yang lain. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Dia menilai bahasanya, tindakan yang dilakukan oleh orang semacam itu, melakukan pemberontakan, adalah satu hal yang menyebabkan layak untuk diboikot. Tentu ini berkaitan kembali dengan kaidah pokok dalam masalah hajar dan boikot, bahasanya itu adalah menimbang maslahat. Dia menilai karena beliau adalah orang yang sangat disegani. Ibnu Umar adalah ulama ya, ulama besar yang di kalangan para sahabat yang masih hidup ketika itu, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani. Maka ketika dia ini mendiamkan seseorang, maka ini jadi masalah besar. Tentu jangan orang yang tidak punya nilai apa-apa jangan merasa dirinya sok seperti Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mendiamkan seseorang, ini sangat berefek. Kan jadi pembicaraan, oh dia didiamkan oleh Ibnu Umar. Ya, kan jadi pembicaraan publik. Wah. Karena ini seorang ulama besar mendiamkan seseorang. Maka rahimallahu man ya'rif qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang mau berkaca siapa dirinya. Ya. Jangan kemudian mengukur dirinya dengan ukuran-ukuran yang besar, hebat. Tentu ya, ketika sehingga kemudian diterapkan, oh siapa yang dianggap ya, punya paham-paham semacam ini, kemudian boikot, tidak mau. Nah, tegur sapa. Meskipun itu anaknya sendiri, atau keluarganya sendiri. Tentu ini tidak tepat karena lain kondisi, lain posisi, ya, siapa dia dan siapa yang diboikot. Tentu dalam kondisi yang lain, ketika boikot itu tidak manfaat, ya, cara yang tepat adalah tetap menjalin hubungan baik dengan terus memberikan nasihat, mengingatkan, menegur, dan seterusnya. Kemudian kutipan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Maka mubtadi para pengikut bid'ah yang menyangka bahasanya dirinya di atas kebenaran, semisal Khawarij dan Nawasib. Dan banyak dari Khawarij itu adalah Nawasib. Nawasib adalah orang yang memberikan permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib, kebalikan dari Syiah. Ya, mereka adalah orang-orang yang menegakkan permusuhan dan peperangan kepada jamaatul muslimin. Ini maksud dengan jamaatul muslimin, jamaatul abadan. Memasang permusuhan dan peperangan dengan kaum muslimin sendiri. Maka mereka membuat satu bid'ah, kemudian dan mereka kafirkan semua orang yang tidak menyepakati mereka dalam bid'ahnya. Maka mereka membuat satu kaidah buatan sendiri. So itu siapa yang tidak menerima kaidah saya, maka dia kafir. Fasara bidzalika, maka jadilah dengan tindakan tersebut bahaya mereka untuk kaum muslimin a'zam, itu lebih besar daripada bahaya orang-orang zalim, yaitu ahlul maksiat yang melakukan kemaksiatan dalam bentuk kezaliman, yang menyadari bahasanya kezaliman adalah sesuatu hal yang diharamkan. Wa in kanat uqubatu ahadihi, meskipun hukuman untuk mereka Khawarij fil akhirah, di akhirat jika dia menjadi Khawarij li ajli ta'win, karena salah sangka. Dia mengira itu adalah kebenaran, padahal bukan. Dan dia adalah seorang talibul haq, pencari kebenaran. Dia kira paham Khawarij semacam itu adalah hak, maka dia mengikutinya. Maka hukuman untuk Khawarij di akhirat, yang jika dia terjumus dalam Khawarij karena ta'wil, qad takunu akhaf, boleh jadi hukumannya lebih ringan daripada dzalama. Daripada dzalama, orang-orang yang zalim boleh jadi perampok atau semacam itu. Yang dia ini merampok dalam keadaan, merampok, membegal dalam keadaan menyadari kalau itu dosa dan salah. Sehingga yang dimaksud dengan dararuhum alal muslimina a'zam, bahaya Khawarij itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin dibandingkan para begal dan perampok bajak laut dan semacam itu. Ini adalah darar fid dunya. Darar dunia. Ini adalah fi ahkami dunya. Kalimat tadi, dararuhum alal muslimina a'zam min darari dzalama, ini adalah fi ahkami dunya, berkaitan dengan kondisi di dunia. Kondisi akhirat, wa in kanat uqubatu ahadihim fil akhirah liajri ta'wil kana akhaf. Nah, kalau untuk akhirat boleh jadi yang terjumus penyakit Khawarij, yang dia itu ingat dia itu bertahan di Khawarij liajri ta'wil. Tolaban lil haq. Akhta'a fisabilil haq. Salah jalan dalam mencari kebenaran. tentu khawarij ini ada yang boleh jadi dia bukan talibul haq, dia sudah tahu namun ngotot, dan ada orang yang sebenarnya orang-orang yang polos, orang-orang yang tulus, orang-orang yang mukhlis, ya. Dia itu orang-orang yang ingin berislam dengan baik, namun dia disesatkan, tertipu oleh dai-dai yang menyesatkannya, sehingga punya paham mengkafirkan semua orang di luar grupnya. Ya. Ini adalah penyakit khawarij. Namun ini karena padahal dia asli orang yang tulus, kemudian dia terjebak dan tidak sadar kalau dijebak. Maka ini beliau katakan qatakun akhaf. Dimungkinkan ada harapan hukuman akhiratnya lebih ringan. Ini fi ahkamil akhirah. Namun kalau di dunia dorongnya lebih bahaya, lebih merusak daripada ahli maksiat, perampok, tukang begal dan semacam itu. Lakin amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi mereka khawarij, dan Nabi melarang untuk memerangi para penguasa yang zalim. Dan hadis-hadis tentang masalah ini adalah mutawatir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis-hadis tentang masalah perintah untuk memerangi khawarij dan hadis-hadis tentang larangan memerangi penguasa yang zalim, penguasa muslim yang zalim, hadisnya mutawatir. Yaitu mutawatir maknawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang khawarij, ya khiru ahadukum salatahu ma'a salati. Nabi katakan kepada para sahabat, kalian akan meranggap remeh dan tidak ada apa-apanya salatnya dibandingkan salat mereka khawarij. Faqiraatahu ma'a qiraatihim. Baca Qur'annya daripada bacaan Qur'an khawarij. Puasanya daripada puasanya khawarij. Maka khawarij mereka adalah orang-orang yang khawarij yang Nabi kabarkan dalam mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam beribadah. Mereka adalah alul ibadah, orang yang semangat luar biasa dalam beribadah, namun kosong dari ilmu. Sampai-sampai Nabi katakan, sholatnya sahabat, puasanya sahabat, baca Qur'annya sahabat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat, puasa dan baca Qur'annya mereka khawarij. Maka di sini terdapat pelajaran penting, ketekunan dalam beribadah itu bukan jaminan kalau dia berada dalam jalan yang lurus. Tekunnya seorang dalam beribadah itu bukan jaminan kalau akidahnya akidah yang lurus, jalannya dalam beragama jalan yang lurus. Boleh jadi ibadahnya luar biasa, namun ternyata dia berada dalam jalan yang menyimpang. Sebagian orang menjadikan kesuka dalam beribadah adalah tolak ukur jalan kebenaran. Wah, ketika orangnya itu rajin beribadah, wah, masa kayak gitu sesat? Ya, masa kayak gitu sesat? Salatnya saja luar biasa, puasanya aja tidak pernah ketinggalan. Masa sih sesat? Ini tolak ukur sesat dan tidak yang dianut oleh banyak orang. Tolak ukurnya adalah ketika dia adalah bagaimanakah ada dampak dalam bentuk ibadahnya ataukah tidak. Kalau ibadahnya luar biasa, nah, masa sesat? Maka Nabi sampaikan bahwasanya kesungguhan khawarij dalam beribadah itu tidaklah menyebabkan mereka selamat dari kesesatan. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun bacaan Al-Qur'an itu tidaklah melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak masuk ke dalam hati mereka, artinya mereka tidak faham. Baca Qur'annya itu luar biasa, pol-polan, luar biasa, sungguh-sungguh, namun tidak faham, tidak ngerti apa maksud yang dibaca. Yang rukuna minal Islam kama yurkumu sahmu minar ramiyah. Mereka itu melesat keluar meninggalkan Islam sebagaimana anak panah melesat meninggalkan binatang sasarannya. Maka ketika anak panah untuk memanah binatang buruan, anggap saja misalnya kijang masuk ke perutnya, maka normalnya anak panah itu kemudian berhenti. Berhenti ya sudah nancap di situ. Namun karena kesempatan luar biasa mereka ini dalam untuk keluar dari Islam, sampai-sampai ketika sudah nabrak perut, menembus perut kijang tadi, itu masih bablas lagi melanjutkan perjalanan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali punya kecepatan yang sangat tinggi. Mungkin yang ahli fisika bisa kira-kira berapa itu kecepatan yang dibutuhkan. Kalau ada anak panah digunakan untuk manah kijang biar sampai tembus bablas, itu berapa ribu per detik ini yang biar agar bisa demikian. Karena luar biasa. Tentu kecepatan yang sangat luar biasa. Dia enggak bisa kemudian berhenti di situ. Untuk memberikan gambaran tuh kayaknya perlu hitung-hitungan fisika ini ya. Biar agak gambarnya yang luar biasa. Kira-kira berapa ya? Ya per detiknya itu kecepatannya. Aina malakitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka. Tentu yang punya hak untuk melakukan eksekusi semacam ini tidak semua orang. Wah, ini dianggap, wah ini khawarij, saya habisin. Tidak demikian. Tidak demikian. Namun, ya Islam tak adalah agama yang muntabit, semuanya ada keteraturan. Sehingga meskipun di sini tidak disebutkan, di sini tidak disebutkan hal tersebut, maka berdasarkan dalil-dalil yang lain, ini adalah dimaksudkan, ditujukan tidak kepada semua orang. Maka yang dimaksud dengan tum, aina ma laqitumuhum, yang dimaksud kalian di sini adalah kalian orang-orang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Karena ini adalah min babil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dengan aliyat mar-mar nahi munkar dengan tangan, taghyirul munkar dengan tangan, yang ini Nabi katakan adalah ditujukan hanya untuk orang-orang yang memiliki kemampuan secara syariat, yaitu orang-orang yang punya otoritas. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ada hukuman mati. Nabi sampaikan ada hukuman mati untuk orang yang tergolong khawarij. Waqala fi ba'dihim, dan Nabi berkata fi ba'dihim tentang sebagian mereka. Mungkin ada satu hal yang menarik dikatakan oleh penulis ba'dihim. Beliau tidak mengatakan waqala fihim, namun waqala sallallahu alaihi wasallam fi ba'dihim. Dan Nabi berkata tentang sebagian orang khawarij. Yaktuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Mereka bantai orang-orang yang beriman dan mereka biarkan orang-orang musyrik penyembah berhala. Namun dikatakan oleh penulis, ini dikatakan oleh Syekhul Islam ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam bahasanya sifat ini bukan sifat semua khawarij. Artinya tidaklah dikemudian syarat untuk jadi khawarij terus semacam ini. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh ba'dul khawarij. Ya, sebagian orang-orang khawarij. Bukan keseluruhan mereka dan bukan sifat khas yang melekat pada mereka. Namun yang ada pada sebagian mereka. Waqalil Ansar, dan Nabi SAW berkata kepada para sahabat Ansar, innakum satalqauna ba'di atharotan. Sehingga kalian akan menjumpai setelah aku wafat atharotan. Atharotan itu kebalikan dari ithar. Kebalikan dari ithar. Ithar adalah mengutamakan orang lain. Meskipun dengan menyebabkan hilangnya hak-haknya. Merelakan hak-haknya demi mengutamakan orang lain. Maka kebalikan dari ithar adalah asarah. Mengutamakan diri sendiri dan hak-hak diri sendiri meskipun dengan mengurangi hak orang lain. Maka akan kalian jumpai penguasa yang punya asarah, yang dia mengutamakan kepentingannya, hak-haknya dengan melantarkan rakyat. Setelah sebelumnya ada penguasa-penguasa yang punya ithar, sampai melantarkan hak-hak dirinya, istrinya, keluarganya demi mengutamakan rakyatnya. Nah, apa yang dilakukan ketika dijumpai semacam itu? Dia lebih mengutamakan dirinya dan keluarganya, koni-koninya daripada kepentingan rakyat. Boleh jadi dia korupsi, dia kolusi dan semacam itu. Apa pesan Nabi kepada kita? Fasbiru. Maka pesan Nabi, bersabarlah. Pesan Nabi, bersabarlah. Bukan memberontaklah. Bukan gulingkanlah. Bukan demolah. Bersabarlah. Bersabarlah dengan penguasa yang demikian itu keadaannya. Hatta talqauni alal haudi. Meskipun sabar itu sampai mati coba. Meskipun itu sabarnya sampai kapan? Sampai mati kata Nabi. Sampai kau berjumpa denganku di telaga. Artinya sabarlah. Meskipun itu sampai mati harus bersabar. Padahal masih 50 tahun lagi masih. Nabi perintahkan bersabarlah sampai kalian mati. Meskipun kesabaran tersebut itu kalian bawa sampai mati. Sehingga kalian berjumpa denganku di telaga. Dan kalimat ini mengisyaratkan bahwasanya sabar terhadap kezaliman penguasa adalah sebab untuk bisa minum di telaga Nabi. Maka ini mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya tidak mau bersabar dengan kezaliman penguasa, kemudian melakukan kudeta, pemberontakan dan sejenis macam itu. Itu di antara faktor yang menyebabkan orang itu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk minum di telaga Nabi di mahsyar. Sebagaimana dalam hadis yang lain disampaikan, adanya sejumlah orang yang diusir dari telaga. Maka di antara sebab orang itu terusir dari telaga dan tidak boleh meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketidaksabaran dengan kezaliman penguasa. Talqauna kalian akan menjumpai orang-orang yang lebih mengutamakan dirinya daripada kalian rakyat dalam masalah harta. Wala yunsifukum dan tidak bersikap adil dengan kalian. Maka Nabi perintahkan untuk bersabar dan Nabi tidak izinkan untuk angkat senjata dan melakukan peperangan. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutab anana alhamdulillahi rabbil alamin.